bila ingat kembali janji persahabatan kita. Rasakan semua kian beku di dalam hidupku saat tak ada cahayamu. Ku coba resapi semua ini di dalam hidupku, tak ingin jauhku dari. Temani aku di dalam gelapku, tak ingin beranjak di sisimu. Ibarat musafir yang tersesat buta dan kini menujumu, tertatih merangkak sudah, berharap ampunanmu padaku, karena di dunia hanyalah tempat sekedar singgah. Ku coba resapi semua ini di dalam hidup. Jauhku darimu, temani aku di dalam gelapku, tak ingin beranjak di sisimu. Ibarat musafir yang tersesat kita. Merangkak sudah, berharap ampunanmu padaku, karena di dunia hanyalah tempat sekedar singgah. Safir yang tersesat buta dan perinya langkah kaki ini menujumu, tertatih merangkak sudah, berharap ampunanmu padaku, karena dunia hanyalah tempat sekedar singgah, karena dunia hanyalah tempat sekedar singgah. Ibarat musafir yang tersesat buta dan perinya langkah kaki. Karena dunia hanyalah tempat sekedar singgah.